kau yang selamatkan ku. Kau yang bebaskan ku dari laluku dan duniaku. Jadikan ku baru. Kau yang pulihkan ku. Kau yang sinariku. Kaulah terangku, pelita bagi kakiku selamanya. Terima kasih.